sekarang aku menyadari cintamu padaku, oh sekulit hari. Tiada ku sangka engkau sampai hati nodai cintaku yang suci. Nodai cintaku yang suci mulia.